Bismillah. Yang ke-27, fa makhraj, fa bagian dalam bibir bawah dengan ujung gigi seri atas di perut di bawah. Bagian dalam bibir bawah dengan ujung gigi seri atas. Jadi dua gigi ujung, ya, ujung dua gigi seri atas ini ditempelkan dengan perutnya, bagian dalam bibir, bukan dengan bagian luar, fa fa fa, ya, tapi dengan bagian dalamnya, fa fa af fa, ya, agak tertimbun ujungnya karena ditempelkan dengan bagian dalam. Ya. Mudahnya itu dengan disukun fa-nya, kemudian diberikan hamzah di awalnya, af af fa, ya, dengan perutnya, bukan dengan bagian permukaannya, tapi dengan bagian dalamnya, af fa fa fa. Maka sifatnya yang pertama hams, terlebih ketika dia disukun mengalirnya nafas, ya, allati tatdali'u 'alal af'idah, af'idah, tayyib, atau humul muflihun, muf, tayyib, mufsiduna, mufsiduna, fa, sehingga fa bukan huruf qalqalah, ulaika humul muflihun, muf, muf, ya, bukan mub, bukan huruf-huruf qalqalah. Ya, sehingga fa bukan huruf jahr, bukan yang tertahan suaranya atau nafasnya, ya, tidak tertahan nafasnya, tidak mub sidun, mub tertahan, tapi mengalir nafasnya, mub sidun, mub, tidak mub, taib, pala umpamanya, pala uqsimu, ya, fa fala bukan pala, ya, pa, taib, tapi fa. Bukan dengan fa, pa, tapi dengan fa. Fala uqusim. Dan juga rakhwa, labda, suaranya, igus mengalir suara dan nafas. Dan istifal, dan lidah berada di permukaan bawah, rata, ya, tidak naik, tidak meninggi, ya, atau tidak tertujunya suara ke langit. Wo-wo-nya. Ya, hal ini terkadang terkecoh, ya, kalau dia didahului oleh huruf-huruf tebal, ya, atau datang setelahnya huruf-huruf tebal, ya, kalau datang setelahnya huruf-huruf tebal terkadang terkecoh, ya, sehingga fa dibaca isti'la, tidak dibaca istifal, dibaca tebal. Baik. Seperti liyaumil fasl. Fasl. Ya, fasl. Jadinya apa? Ya, terkecoh dengan shad yang ada setelahnya, liyaumil fasl. Fas jadinya. Fa. Baik. Dafa fasl. Fasl. Li fasl. Baik. Dia huruf istifal bukan isti'la, sehingga hati-hati kalau ada huruf isti'la di depan fa, jangan terkecoh, ya, sehingga masuk ke dalam huruf isti'la, jangan, tapi selamatkan tetap dia istifal. Kita baca ha fa dho, ha fa dho, fa sha la, fa sha la, fa ja a, fa ja a, kho fa ta, Do fa wa. Do fa wa. So da fa. So da fa. Na fa ya. Na fa ya. La ro fa. La ro fa. Fa za a. Fa za a. Ro bo fa. Ro bo fa. Ka sa fa. Ka sa fa. Ha sa ma. Ha sa ma. Fa ka ro. Fa ka ro. Na fa sa. Na fa sa. Ha fa wa. Ha fa wa. Sa fa la. Sa fa la. A ba ta sa. A ba ta sa. Ja ha kho. Ja ha kho. Da za ro za. Da za ro za. Sa sha so do. Sa sha so do. To vo. To vo. A go fa. A go fa. Ka la ma na. Ka la ma na. Wa ha a ya. Wa ha a ya. Mudah fa ya. Mengalir nafasnya dan hati-hati jadi jahr tanpa diiringi aliran nafas.